Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Majid dalam menjelaskan asar Ibnu Abbas radhiyallahu an yang disebutkan oleh muallif dalam bab ini. Insyaallah kita akan melanjutkan apa yang disebutkan oleh beliau. Qala Asy-Syaikh Abdul Rahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah taala qala fid durrul mansur akhraja al-hakim wa sahahahu an ibni mas'ud anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qol kanal kitabul awwal yanzilu min babin wahidin ala harfin wahidin wa nazalal qur'anu fi sab'ati abwab ala sab'ati wa nazalal qur'anu min sab'ati abwab ala sab'ati ahruf zajrun wa amrun wa halalun wa haramun wa muhkamun wa mutasabihun wa amsalun wa ahillu halalahu wa harrimu haramahu waf'alu ma umirtum bih wantahu amma nuhitum anhu wa'tabiru bi amsalihi wa'malu bi muhkamihi wa aminu bi mutasabihi wa qulu amanna bih kullun min indi rabbina. Telah berkata di dalam kitab Ad-Durrul Mansur, yaitu pengarang kitab Ad-Durrul Mansur, Suyuti. Kitab Durrul Mansur adalah kitab tafsir Bil Ma'thur, yaitu kitab tafsir menjelaskan ayat Quran dengan asar-asar dari salaf, baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat dan tabi'in. Akhrajahu al-Hakim, telah mengeluarkan hadis yaitu al-Hakim, wa sahahahu, dan beliau juga mensahihkan hadis ini. An ibni Mas'ud, dari sahabat Ibnu Mas'ud. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, beliau bersabda, kitab yang awal, maksudnya kitab terdahulu, turun dari satu bab di atas satu huruf. Adapun Al-Quran turun dari 7 bab di atas 7 huruf, yaitu larangan 1, perintah halal, haram, muhkam, yaitu yang jelas makna dan kandungan hukumnya. Wa mutasabih, dan yang mutasabih, yang belum muhkam, yang akan muhkam apabila dikembalikan kepada yang muhkam. Mutasabih akan menjadi muhkam kalau dikembalikan kepada yang muhkam. Wa amsal, dan perumpamaan. Lalu beliau melanjutkan setelah mengkhabarkan tentang sifat Al-Quran, lalu beliau melanjutkan perintah ini, sikap seorang yang beriman ketika mensikapi Al-Quran. Wa ahallu halalahu, maka halalkan yang halal. Ini. Wa harrimu haramahu, dan haramkan yang haram. Waf'alu ma umirtum bih, dan lakukan apa yang kalian diperintah dengan Al-Quran. Wantahu amma nuhitum anhu, dan berhentilah dari apa yang kalian dilarang. Ini sikap seorang yang beriman. Wa'tabiru bi amsalihi, dan mengambil pelajaran dengan permisalahan-permisalahan yang ada dalam Al-Quran. Ambillah pelajaran yang Allah menyebutkan permisalahan dalam Al-Quran, atau kisah-kisah dalam Al-Quran. Ambil pelajaran. Wa'malu bimuhkamihi, dan amalkan yang sudah muhkam, yang telah jelas hukumnya. Amalkan. Wa'aminu bimutasabihi, dan imani yang belum jelas hukumnya, belum paham maknanya, atau belum mengetahui hukumnya, imani. Kenapa? Karena itu adalah Al-Quran, kalamullah. Jangan ditolak, jangan diingkari karena tidak memahami maknanya. Ya, ini sikap yang benar. Ini syahidnya di sini. Seorang yang beriman terhadap ayat yang jelas hukumnya, yang dipahami dengan jelas, amalkan. Yang belum memahami maknanya, imani. Waqulu, dan katakanlah, amanna bih kullu min indi rabbina, kami beriman dengan Al-Quran, semuanya datang dari sisi Rabb kami. Ini sikap yang benar. Seorang yang beriman tidak seperti alul hawa, alusubhah. Mereka mengingkari yang mereka tidak memahami maknanya. Mereka menolak. Ini alul hawa. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Walaupun sebagian ulama menyelisih Al-Hakim. Tapi yang sependapat dengan Al-Hakim seperti Ibn Hibban, adapun Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menghasankan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Qal, kita lanjutkan. Wa akhraja Abdu Ibni Humaid an Qatadah fi qawlihi ta'ala, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْهِ قَالْ طَلَبَ الْقَوْمُ التَّأْوِيلَ wa akhta'u at-ta'wila wa asabul fitnah wa talabu ma tasabaha minhu wa halaku baina dzalik. Beliau berkata, masih dalam kitab Durrul Mansur, telah mengeluarkan asar yaitu Abid bin Humaid dari Qatadah, seorang tabi'in, muridnya sahabat. Ketika Qatadah menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat ke-7, fa ammal ladina fi qulubihim zayh, adapun orang-orang yang dalam diri, di dalam hati mereka ada penyimpangan, maka sebutkan dalam ayat tersebut, orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, ingin nyimpang, wa yattabi'una ma tasabaha minhu ibtiwa'al fitnah wabtiho ta'wilih. Nah ini memang karena sudah dalam hatinya sudah ada ingin nyimpang, maka mengikuti yang mutasabih, yang makna samar diikuti, yang muhkam malah ditinggalkan. Maka kata Qatadah, ini adalah kaum yang mencari-cari ta'wil. Yang dimaksud ta'wil di sini adalah ingin merubah makna ayat, yaitu tahrif. Karena ta'wil ada dua. Ada makna yang diterima, yaitu ta'wil bimakna tafsir. Ini makna yang diterima. Yang kedua, ta'wil bimakna tahrif. Yang dimaksud adalah merubah makna yang hak, yang benar, kepada makna yang batil. Ini tahrif namanya. Dan ini yang dicela. Lah kaum yang di dalam hatinya ada zaih, malah mencari-cari takwilnya ketika menjumpai ayat yang mungkin mutasabih baginya. Wa akhta'u at-ta'wil, maka mereka salah dalam ta'wil, yaitu mengartikan tadi. Wa asabul fitnah, maka terjatuhlah dalam fitnah, karena memang cari fitnah, maka terjatuh dalam fitnah. Wa talabu ma tasabaha minhu, akhirnya mencari yang samar, meninggalkan yang jelas. Ya ini sifatnya alul hawa, yang jelas malah ditinggalkan, malah cari-cari yang samar. Wahalaku baina dzalik, akhirnya mereka binasahlah sebab itu. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, yaitu ayat dalam surah Ali Imran ayat yang ke-7, lalu Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumul ladina yattabi'una ma tasabaha min fa ulaika alladina sammallahu azza wa jalla wahdharuhum. Ketika Rasulullah membaca ayat ini, lalu beliau bersabda, apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti yang mutasabih, mengikuti yang samar, meninggalkan yang jelas maknanya. Maka mereka itulah orang-orang yang Allah telah menamai dalam ayat tersebut. Orang-orang yang cari fitnah itu. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah dari mereka. Ini dalil yang jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kaum muslimin berhati-hati dari ahlul fitan, dari ahlul hawa, dari ahlul bid'ah yang mereka merusak agama, merusak agama Islam dengan subhat, merusak agama Islam dengan bid'ah, merusak agama Islam dengan mencari-cari takwilnya, makna-makna yang menyelisih dari makna yang sebenarnya. Ini berhati-hati dari mereka. Maka banyak asar dari salaf yang mereka mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asar yang masyhur, asar dari sahabat Umar bin Khattab. Ketika beliau jadi khalifah, di zaman beliau ada seorang namanya Sobih. Sobih ini senang tanya-tanya ayat-ayat mutasabih. Sobih ini. Orangnya itu senang cari tanya ayat-ayat yang mutasabih. Terdengar oleh khalifah Umar. Dipanggil, ditanya, man, siapa kamu? Kata si mengatakan Abdullah Sabih bin Asl. Kata Umar, ana Abdullah Umar. Enggak banyak ngomong Umar, enggak langsung megang pelepah korma, pukuli kepalanya. Nah ini, sampai berdarah. Sampai Sobi mengatakan, ya Amirul Mukminin, kalau ingin bunuh-bunuh saja saya. Karena sudah hilang dalam kepala saya subhat, katanya gitu. Tapi enggak cukup di situ. Disuruh pergi ke daerah, dan Umar juga ngirim surat ke gubernur di daerah tersebut, jauhi orang ini. Ini kalau zaman sekarang ini, wih, kerasnya Umar dan gitu. Ya enggak? Ya. Tapi dalam rangka untuk menjaga din, menjaga keutuhan agama, menjaga kemurnian Islam, harus seperti itu. Bukan di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Bukan begitu sikapmu. Itu pramuka waktu sekolah kamu. Aduh, sunnah enggak seperti itu. Jelas. Oh, enggak apa-apa hizbi, tapi kan bantu kita. Mana hizbi bantu aduh sunnah? Mana hizbi bantu salafi? Sekarang aneh-aneh manusia itu. Oh, memang hizbi mereka. Tapi bantu kita loh. Bantu dakwah kita loh. Hebat kalau ada ahlul hawa bantu ahlus sunnah. Jangan diginikan di belakang. Ahlul hawa itu orang-orang yang punya makar. Hizbi itu dikenal makarnya, ya Iwan. Jangan merasa aman dari alul hawa. hizbi alul bid'ah, para salaf lebih paham daripada kita. Apakah kita merasa lebih pintar daripada salafunas salih? Lalu menganggap, oh memang mereka hizbu, mereka hizbi. Tapi mereka membantu kita. Kita manfaatkan untuk dakwah kita. Antum yang dimanfaatkan oleh mereka enggak sadar. Antum yang diperlalat oleh mereka enggak sadar. Ini ya, Ikhwan. Ini penting. Nah. Nih, hati-hati. Jangan dijual agama kita dengan sekecil ini. Jangan dipertaruhkan akidah kita, manhaj kita hanya dengan segini. Warna merah atau biru. Jangan. Ini ya, Ibu. Kita hidup sekali di dunia. Apabila agama kita enggak selamat, akidah kita enggak murni, manhaj kita enggak lurus, jangan menyesal nanti di yaumil kiamah, kecuali celalah diri sendiri. Kita hanya sekali hidup. Ini ya, Iwan. Kita lanjutkan. Wa ahroja abd ibni Humaid. Wa ibnu Jarir, wa ibnu Abi Hatim, an ibni Abbas, fi qawlihi ayatum muhkamat, qala, min huna. Kitab antum apa? Hah? Min hunna. Sebagian cetakan min hunna. Kul ta'alau ila salasi ayat wa min hunna. وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ إِلَى آيَاتِ إِلَى سَلَاسِ آيَاتٍ بَعْدَهَا. Telah mengeluarkan Abid bin Humaid dan Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim, ini dalam tafsirnya Tabari dan Ibnu Abi Hatim, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menjelaskan firman Allah Ta'ala ayatum muhkamat, yaitu menjelaskan ayat dalam surah Ali Imran tadi ayat ke-7. Ketika menjelaskan tentang kalimat ayatum muhkamat, ayat-ayat yang muhkam, yang jelas makna dan hukumnya, kandungan hukumnya, lalu beliau mengatakan qala min huna, qala dari sini, yaitu dari ayat dalam surah Al-An'am ayat ke-151 sampai 153. Ini ayat ini sudah disebutkan oleh mu'alif dalam di awal-awal kitab Kitabut Tauhid. Yaitu kul ta'ala adu maharrama rabbukum alaikum alla tusriku bi syai'a wa bil walidaini ihsan dan seterusnya. Ini disyirahkan oleh Ibnu Mas'ud adalah ayat wasiat. Man arada ayyandura wasiyati Muhammad wasiyata Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatimuhu falyaqra hadzal ayat. Qul ta'ala. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum, barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di atas wasiat itu setempel beliau, baca ayat ini. Ini ayatnya tentang muhkamat, tentang hukum-hukum. Naam. Qur'annya siapa ini? Antum. Nah. Jadi waktunya cukup enggak ini? Guys, antum lihat sendiri ayatnya ya. Al-An'am 151 sampai 153. Itu misalkan tentang hukum-hukum yang jelas hukumnya. Ila salah satu ayat, yaitu sampai 3 ayat. Dari 151 sampai 153. Wa min huna, dan dari sini juga. Ayat yang mutah muhkam, ini contohnya maksudnya. Bukannya ini contohnya, misalnya kan gitu. Atau menurut catatan antum, wa min hunna, dan dari ayat-ayat ini maknanya gitu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain ihsan dan seterusnya. Dan Rabb kamu telah memerintah atau berwasiat, hendaknya kalian jangan beribadah kecuali kepadanya dan seterusnya. Juga ayat-ayat yang muhkam ini, yang jelas hukumnya. Ini dalam surah Al-Isra ayat ke-23 sampai 39. Di situ jelaskan tentang hukum-hukum yang jelas. Itu tercontoh ayat-ayat yang muhkam. Dan banyak dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang muhkam. Jadi kesimpulannya ya ikhwan, ayat yang muhkam adalah ayat yang jelas makna dan kandungan hukumnya. Lalu apakah ada ayat yang tidak jelas? Kalau tidak jelas bagi seseorang itu nisbi, iya. Ada sebagian orang belum memahami ayat makna itu. Iya. Nah, ada sebagian ayat yang mungkin kita belum tahu hukumnya. Nah, sikap kita bagaimana? Kita tetap mengimani. Atau ayat yang maknanya jelas, karena itu bahasa Arab, maknanya jelas. Tapi hakikatnya kita tidak mengetahui, hanya Allah yang tahu. Kita mengimani maknanya, hakikatnya kita serahkan pada Allah. Seperti apa contohnya? Seperti apa contohnya? Di surga ada jahe enggak? Ada zanjabil. Ya enggak? Di dunia ada jahe enggak? Enggak sama jahe di dunia dan di surga. Maknanya jelas, zanjabil disebutkan dalam Al-Qur'an. Adapun seperti apa jahe di surga, wallahu alam. Paham toh? Ada bidadari enggak di surga? Oh, ada langsung gitu kan. Seperti apa hakikatnya? Ya wallah alam, cuma sifat-sifatnya jelaskan kan begitu. Ya nanti mudah-mudahan kita bisa masuk surga dengan dua bidadari. Amin, kau tertawa. Nah ini. Lalu sekarang ayat tentang sifat mutasabi atau muhkam. Muhkam, karena maknanya jelas. Karena itu bahasa Arab. Adapun hakikatnya, kaifiyahnya, itu hanya Allah yang tahu. Insya Allah nanti pada di belakang. Naam. Maka sebagian ulama, ya ini ada pembahasan tersendiri sih masa muhkam dan mutasabih, kita hanya global saja. Naam. Ada pembahasan tersendiri dan mungkin bukan tempatnya di sini, ini taklim umum. Kalau ada ayat yang mungkin mutasabih bagi sebagian orang, maka kembalikan kepada yang muhkam. Karena makna mutasabih juga bermacam-macam maknanya. Itu caranya. Kembalikan yang muhkam. Nah. Akan jelas maknanya insya Allah. Ila salasi ayat ba'daha, dan juga dalam surat ini sampai 3 ayat setelahnya. Sudah azan ya. Masih segini nih. Enggak mungkin dikejar. Sudah, kita enggak usah kejar-kejaran. Yang penting paham, ya kan? Daripada kejar-kejaran enggak paham. Kita taklim bukan kejar-kejaran, tapi memahami. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Karena memang bab ini terasa bab berat saya menyampaikan di taklim umum. Tapi karena disebutkan babnya, ya kita berusaha pelan-pelan. Pelan-pelan kita berusaha memahami, menyampaikan dengan bahasa yang mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada kita untuk bisa memahami dengan benar dan dimudahkan untuk bisa mengamalkannya dan menambah iman kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.